أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلمنا أولئك ولكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى berfirman innama harrama alaikumul maitah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Kata Imam Sa'di rahimahullah, innama harrama alaikum al-asya al-mudirrah tanzihan lakum. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu yang memadaratkan untuk kalian, tanzihan lakum, sebagai bentuk pembersihan untuk kalian. Dari kalimatah yang demikian itu seperti bangkai. Wajibul fidali kullu makana mautihi ala ghairi zakatin masyru'ah. Masuk segala hewan yang matinya tidak disembelih. Wa istathna min dhalik, dikecualikan adalah maitatul jarad wa samak. Dikecualikan hewan atau binatang al-jarad, belalang, samak, ikan. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Nah. Dua bangkai ini boleh. Apa? Belalang dan ikan. Wadama al-masfuh. Kemudian yang diharamkan adalah adam, darah yang mengalir. Wa ma yabqa fil uruq wal laham fala yadur. Adapun darah yang masih menempel di urat atau daging, maka tidak mengapa, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah. Paham enggak? Kan biasanya ada daging kambing atau daging sapi atau daging ayam itu kadang kalau digoreng, dibakar itu masih ada. Kalau kita buka, buka apanya? Dagingnya. Biasanya masih ada apa? Darahnya kan? Uratnya, urat darah itu. Ini Imam Sa'di rahimahullah mengatakan la yadur, tidak membahayakan, artinya tidak mengapa, boleh. Bukan darah yang dimaksud itu. Paham gak? Ini penting, banyak pertanyaan. Kalau makan yang ini ada apa, masih ada darahnya gimana? Ya ini jawabannya. Ya, Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan la yadur, tidak mengapa, tidak membahayakan yang seperti itu, tidak berdosa, boleh. Wala mal khinzir, satu yang diharamkan juga adalah daging babi. Liqadaratiha khukhubthi, jorok, kotor. Dalika syaman lahm wa syahm wa jami'a azai. Ini mencakup daging semuanya, mau daging, mau kulit, mau apa. atau sekarang digunakan untuk vaksin, tetap haram. Ya, suatu yang karena asalnya dari khinzir, dari babi. Wallahu a'lam, pendapat yang lainnya. Ada yang berpendapat karena sudah bersih dan lain sebagainya, ada yang berpendapat boleh. Tapi harus ditanyakan lagi pada para imam, para ulama, atau dilihat lagi akwal pendapat ulama di dalam hal ini. Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan seluruh bagian-bagian termasuk bulunya juga. Kulitnya ya juga sama, kulitnya apanya. Wajami ajza'i, seluruh bagiannya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, hewan-hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Hewan yang disembelih untuk patung, berhala, kuburan, yang dimaksudkan kesyirikan, minta keberkahan kepada kuburan, kepada patung, berhala, ada syirik. Ini merupakan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Faman idtarra ila syai'in min al-muharramat, maka barang siapa yang keadaannya genting dari hal-hal yang diharamkan, bi an hamalathu ad-darurah, kondisinya darurat, wa khafa in lam yakul ayyuhlak, dan dia takut kalau tidak makan akan mati, akan binasa, akan hancur. Fala junaha alaih, tidak mengapa. Ini juga mungkin sebagian ulama berpendapat ya boleh kalau darurat. Allahu a'lam, harus ditanyakan lagi kepada para ulama atau dilihat lagi akwal dari a'immah tentang masalah ini. Di dalamnya kun bagian atau adian, dengan syarat dia makan daging tersebut, daging yang haram maksudnya, karena kondisi darurat, tidak berlebihan. Ai dalam yurid akal mahram wa ghair mutar. Oh, dia butuh genting, artinya enggak ada makanan lagi kecuali daging babi hutan misalkan. Kalau dia enggak makan ya, nah, enggak ada makanan di hutan atau kelaparan, ya, ini darurat sifatnya. Ya, kalau dia udah ada tim penyelamat, tim SAR, tim apa, ini ada sisa nih daging babi ini misalnya. Ya jangan, ya, karena bukan motor lagi, bukan genting lagi keadaannya. Ya. Nah, tidak boleh yang seperti itu. Ghairu baghin, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Nah, wala muta'addin lil halal ila al haram, dan tidak berlebihan kepada yang melampaui batas. Aw mutajawiz lima zada 'ala qadri ad-darurah, melampaui batas dari kadar yang darurat, hadzal haramahullah min al-mubahat, yang diharamkan yang enggak boleh. Jangan, dia tadi kondisinya dia terdampar dalam satu pulau, mungkin perjalanan apa pakai kapal laut tenggelam, dia terdampar sendiri, kemudian cari-cari makan enggak ada ya, kecuali ada hewan itu, boleh secukupnya. Ya, cukupnya dalam artian ya untuk melepas rasa lapar. Setelah itu kalau misalnya ada bantuan dan lain sebagainya, tim penyelamat, ya sudah, jangan melampaui batas, nggak boleh. Ya muta'addil halal ilal haram, melampaui batas yang tadinya boleh sedikit ya kepada yang berlebihan yang haram. Ya, mungkin dari sini juga ya masalah vaksin mungkin, Allah alam, makanya tadi dikembalikan lagi kepada para ulama, ditanyakan lagi apakah seperti ini boleh atau tidak. Allah alam, harus dilihat lagi atau ditanyakan pada para masyayikh. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.